India, coffee's break. Coffee's break, a brawl on innovative. Coffee's break, a chara yang super asik. Halo, selamat sore Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Kembali lagi bersama saya Dona Oriza untuk hari Kamis. Coffee's break ya, terutama hari ini juga hari spesial untuk negeri kita tercinta ya, yang sudah melaksanakan untuk pemilu legislatif 2009 ya. Dan di sebelah saya ini udah ada yang cengar-cengir melulu deh. Kesian kalau gak disapa lu. Halo Bang Kafi. Selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabar? Udah nyontreng tadi? Ini kan lagi rame-ramenya. Malu ngomongnya. Saya begini. Gimana tuh? Saya terus terang kagak nyontrek. Jujur banget sih. Iya. Yeah. Jadi kemarin sore saya terima SMS. Apa isinya? Isinya serem. Jadi gini, bunyi SMS. Awas. Demi kesatuan dan persatuan negeri, dilarang Anda menyoblos besok. Ya udah. saya pikir saya enggak ke ini dong, saya enggak ke TPS dong gitu. Ternyata ya. Siang-siang tadi teman saya bilang, lo kagak nyontreng? Kagak. Abis kemarin saya terima SMS begitu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, iya memang zaman sekarang kan kagak nyoblos, nyontreng. Ternyata hari gini ada juga yang bisa on ya. Ya iyalah Bang, kemana aja gitu. Sekarang kan mulai nyontreng, bukan nyoblos lagi. Ya udah deh, kakak apa-apa gue maafin meh. Tapi jangan lupa ya, yang ke depan nih mesti contreng. Ya udah, gini tapi loh. Tapi sebenarnya ini juga. Kenapa? Gue kagak dikirimin. Kirimin apa, parcel? Undangan DPT. Nah, itu dia. Lu juga kagak dapet kan? Kagak. Emangnya tangan lu bersih banget. Oh. Hari ini kita jujur-jujuran ya, bongkar-bongkaran ya. Habis gimana dong? Gua kan kagak dikirimin. Jadi pagi-pagi ada teman gue yang udah ke DPT, bawa KTP, kartu keluarga segala macam ditolak. Kasian. Iya. Nah, gua kagak punya undangan DPT, gua pergi ke TPS. Malu bukan kalau ditolak, muka gua mau ditaruh di mana? Eh, Bang, di situ aja. Ntar kalau lu buang dipungut anjing gimana tuh? Nah. Ayah, garuk-garuk. Oke, Mitra Bisnis, sore hari ini di Cafe Spring kita mau rada-rada santai, tapi sersan ya, serius tapi santai. Karena topik kita ini luar biasa, judulnya aja udah mengerikan nih. Cuelah mengerikan, kaya raya di masa sulit. Kebayang kan, sekarang orang lagi pada stres gitu kan. Aduh, sulit, hidup susah. Katanya krisis lah segala macam. Pokoknya bikin di mana-mana nih susah cari kerjaan, susah cari makan. Masa iya sih? Kaya raya itu bisa kita wujudkan di masa-masa seperti ini? Bisa Bang? Bisa. How come? Jadi begini ya, saya juga dulu kagak ngerti urusan kaya raya nih. Tapi terus akhirnya saya dikasih tahu gitu loh ya. Jadi kaya raya tuh choice, pilihan. Jadi bukannya nasib, bukannya takdir gitu loh. Oke, pertama-tama nih teman saya ngomong, lo kagak mungkin kaya raya kalau kerja sama orang. Ya iyalah. Nah, itu kan pilihan. Oh iya benar. Pilihan. Jadi lo kalau mau kaya raya lo jangan kerja sama orang. Jadi kerja sama siapa? Kerja sama diri lo sendiri. Oke. Okay. Jadi lo mesti punya bisnis. Nah, itu kan pilihan. Nah, makanya gue juga gitu. Gue kerja secara profesional itu cuman nggak sampai 5 tahun. Tahun kelima gue terjun bebas, gue jadi entrepreneur. Cerita bahasa, kerennya bekerja untuk kerennya bekerja untuk diri sendiri. Tapi itu choice. Waktu itu bapak gue bilang, lu gile lo, kalau lu bisnis lu sukses, kalau bisnis lu kagak sukses mati lu, makan apa lu. Tapi gue pikir-pikir, tapi kalau gue kagak kerja untuk diri gue sendiri, kagak jadi entrepreneur, gue kagak bisa kaya. Kalau gue ini, lu kerja sama orang nih, makan gaji, dan naik gaji lu tuh naik tuh cuma berdasarkan persentase, ya kan? Atau lu diangkat lah, dipromosikan. Di luar itu, kalau lu kagak korupsi, nggak mungkin lu kaya. Waduh, wah bener nih, nggak bener nih Mitra Bisnis, nggak jadi mesti korupsi, jangan. Jadi itu pilihan hidup kan? Pilihan hidup. Jadi makanya kalau lu mau kaya raya, number one, lo mesti kita straight the record first gitu loh. Jadi lo nggak bisa kerja sama orang, lo mesti kerja untuk diri lo sendiri. Diri sendiri ya, ini poin penting pertama nih buat mitra bisnis. Tapi kita juga pengen mengundang Anda nih untuk gabung di sore hari ini dalam Kavis Break. Jangan lupa banyak fasilitas yang bisa Anda manfaatkan supaya bisa ngobrol bareng dengan Bang Kavi Kurnia. Silahkan telepon untuk Jakarta di 0216339160 ya, 6339160. Dan untuk Anda di luar Jakarta, silahkan hubungi 0810 Pas FM. Ini toll free, gratis untuk Anda ya. Dan SMS boleh juga kirimkan, ketik PAS, P-A-S, spasi nama, baru pertanyaan atau pernyataan Anda ke 9122 ya. Karena tema kita sangat menarik, kaya raya di masa sulit, siapa yang gak pengen jadi orang kaya. Tapi nih Bang, ukuran kaya itu sebenarnya apa sih? Kan katanya ada yang kaya hati gitu, daripada kaya harta mending kaya hati. Ah, itu cuman bikin-bikinan aja. Kaya yang sesungguhnya ya materi. Nah cuman berapa banyak kecukupan materi, tentu saja itu adalah target dan ambisi seseorang. Gitu. Ada orang yang merasa gue punya rumah satu, punya mobil satu, gue udah kaya. Yang penting gue bisa nyekolahin anak gue udah kaya. Tapi ada orang yang merasa, wah gak cukup. Kalau belum rumah gue 10, mobil gue 10, gue belum kaya. Jadi kalau kaya itu ukurannya pribadi. Oke. Gitu loh, pribadi gitu loh. Itu ya kalau kita mau menggunakan data statistik sih ada, tapi itu adalah pribadi, tergantung ambisi dan keinginan masing-masing. Jadi kaya yang seperti apa, nah ini yang harus nanti di mindset lah, katanya sih gitu ya Bang ya. Tapi untuk tentang mindset ini tunggu deh, nanti kita akan kasih tahu yang seperti apa untuk Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dalam Kavis Break bersama Biang Penasaran, Kavi Kurnia.